تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أبي حازم داري أبو حازم. أبو حازم itu ada dua. Ada Abu Hazim Salama bin Dinar. Ini seorang imam fiqah terpercaya. Dan ada Abu Hazim Salman Al-Ashja'i, juga seorang rawi al-fiqah terpercaya. Sekarang siapa Abu Hazim ini? Ya, ada dua orang Abu Hazim. Bagaimana caranya kita tahu? Mudah, itu ada kaidahnya di kalangan ahli hadis. Kalau lihat Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, itu Salama bin Dinar. Kalau lihat Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, itu Salman Al-Ashja'i. Nah, begitu kaidahnya. Gampang kan? Jadi sini siapa ini Abu Hazim? Salama bin Dinar. Salama bin Dinar beliau yang berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah." Beliau yang berkata, "Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah, maka itu bukan nikmat namanya. Itu musibah." Itu musibah. Dan itu ucapan benar ya, dari hikmah beliau dan fikih beliau rahimahullah. Iya.